Ros FM Jakarta. Berbagi setiap hari. Ini sebuah kisah tentang seorang kakek tua. Seorang kakek tua senantiasa bangun setiap pagi mengambil sapu yang tersandar di dinding bilik rumahnya untuk kemudian berjalan ke jalan kecil di depan rumahnya. Tak lama kemudian, beliau sudah asik menyapu dedaunan yang berserakan di jalan tersebut. Hari beranjak terang. Satu demi satu orang melewati jalan tersebut. Macam-macam tingkahnya. Ada yang berjalan cepat sekali seakan diburu waktu, ada yang santai saja, ada yang tertawa-tawa penuh riang dengan teman di sebelahnya, ada yang bercanda dengan sang kakek sebentar kemudian melanjutkan perjalanan, dan ada yang menunduk bagai sedang dilanda masalah berat, dan banyak lagi. Ketika jalanan mulai tampak sepi karena orang-orang sudah disibukkan dengan kegiatannya masing-masing, sang kakek pun tak lama kemudian menyudahi pekerjaannya. Sang kakek nampak begitu puas sekali dengan apa yang sudah beliau kerjakan. Itu terlihat dari raut wajahnya, begitu ceria, begitu riang. Lalu secara tiba-tiba ada seorang yang bertanya kepada si kakek, "Kenapa kakek tidak pernah bosan menyapu jalanan ini setiap hari, kek?" Lalu si kakek tersenyum, menerawang dan kemudian menjawab, "Hal yang bisa kubagi buat banyak orang sekarang adalah keramahan dan senyuman. Dan sungguh setiap pagi kudapatkan timpalan serupa berupa keramahan dan senyum yang manis dari banyak orang yang lewat. Bahkan kala mereka sedih dan mereka sibuk sekalipun." Sahabat, apakah yang telah kita bagi pada orang lain hari ini? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.